بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله وأصحابه وموالاه أما بعد maka kita lanjutkan sesi kedua kita yaitu syarah Ibnu Aqil sampai di bait yang ke-35 yang isi baitnya pernyataan Ibnu Malik Imam Ibnu Malik warfa biwawin wabiya warfa biwawin wabiyajrur wansibi warfa biwawin wabiyajrur wansibi salima jam'i amirin wa mudnibi salima jam'i ya, seharusnya enggak tanwin itu ya, salima jam'i amirin wa mudnibi. Baik, jadi inilah bait yang kelima dari Imam Ibnu Malik. Jadi beliau mengatakan warfa biwawin, dan rafa'kanlah dengan waw wa biyajrur wansib, dan dengan ya engkau jarkan dan engkau nasobkan. Jadi engkau rafa'kanlah dengan waw dan dengan ya engkau menjarkannya dan menasobkannya. Apa itu? Salima jam'i amirin wa mudmit. Ya, ini yang selamat dari jamaknya si amir, ya, yang selamat dari jamaknya kata amir dan jamaknya kata mudnib. Apa jamaknya kata amir, ikhwah? Iya, amiruna. Apa jamaknya kata mudnib? Mudnibuna. Nah, ini merupakan yang selamat, ya. Kenapa di sini dibilang yang selamat? Ya, karena memang dia selamat dari perubahan pada bentuk mufradnya. Kan gitu, oleh karena itu yang selamat. Nah, jadi amirun dan mudnibun ini itu kita rafa'kan dengan waw dan dengan ya kita jarkan dan kita nasabkan. Ya, jadi amirun wa mudnibun itu kita rafa'kan dengan waw dan dengan ya kita nasabkan dan kita jarkan. Sebagaimana pernyataan Imam Ibnu Malik warfa biwawin wa biyajrur wansib. Ya, wa biyajrur wansibi. Salima jam'in amiri salima jam'i amirin wa mudnibi. Iya, berarti ini maudhu' baru ya. Nah, demikian. Iya, jamak mudzakkar salim. Ya, jamak mudzakkar salim. Nah, jadi dari sini ya, dari pernyataan ataupun dari baitnya mu'alif kita bisa ketahui berarti yang perlu kita rafa'kan dengan waw dan kita nasabkan dan jarkan dengan ya itu adalah jamak mudzakkar salim. Dari mana kita tahunya? Ya, karena dia bilang jam'i amirin wa mudnib, berarti jamak mudzakkar. Karena dia bilang jam'i amirin wa mudnib, berarti jamak mudzakkar. Terus dari mana kita tahunya bahwa ini adalah jamak mudzakkar salim? Ya, orang ada kata salim di situ. Kan begitu ya? Nah, demikian. Ustaz. Hah? Ini ya-nya kok enggak ada hamzahnya? Oh, eh, pertanyaan bagus. Ya-nya kok enggak ada hamzahnya? Jadi logat wabiya wabiyajrur. Iya, ya-nya kenapa enggak ada hamzahnya ya? Wabiyajrur. Ya, pertanyaannya bagus. Jadi di dalam bahasa Arab terkait nama-nama bagi huruf hijah itu ada dua logat. Ada yang mereka menamakannya dengan ba, ada yang mereka menamakannya dengan ba. Ada yang mereka menamakannya dengan kha, ada pula mereka yang menamakannya dengan kha. Ada yang mereka menamakannya dengan ta, ada yang mereka yang menamakannya dengan ta. Namun Al-Qur'an memilih bahasa yang tanpa hamzah. Seperti contoh taha. Jadi kalau biasa kalau yang masyhur kan ta ha, itu yang masyhur kan ya? Iya, itu yang masyhur. Ta ha, itu yang masyhur. Namun Al-Qur'an justru memilih ta ha, bukan ta ha gitu ya. Allah. Iya, nah demikian ya. Jadi kalau masyhur ya, kalau yang masyhur kan ya sin. Namun Al-Qur'an justru memilihnya dengan ya sin. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan bagus ya. Jadi memang ada dua lahjah, memang ada dua logat di sana. Ada yang satu logat menggunakan hamzah di dalam nama huruf tersebut, ada yang satu tidak menggunakan hamzah di dalam nama huruf tersebut. Nah, perbedaannya hanya di situ. Alif ya sama alif. Hamzah sama hamzah. Shad sama shad, enggak ada yang berbeda. Jadi enggak ada yang satu bilang shad, yang satu bilang sa, enggak ada ya. Jadi shad tetap shad. Mim tetap mim, enggak ada yang bilang nun, enggak ada. Ya. Shin tetap shin, enggak ada yang bilang shin. Orang Indonesia yang bilang shin yang saya tahu ya, tapi enggak tahu ya. Shin pakai mim. Yang ada shin pakai nun. Ya. Saya belum tahu yang pakai mim ya. Belum pernah nemu kecuali orang Indonesia ya. Mereka bilangnya sin dan shin. Jadi alif ba ta sa jim ha kha dal dal ra sin shin katanya. Ya enggak tahu saya itu dari mana. Yang saya tahu sin shin pakai nun juga, maksudnya pakai n bukan pakai m. Ya, jadi sin shin bukan sin shin. Ya, ini saya belum pernah tahu. Jadi yang lain yang saya tahu yang berbeda itu cuma yang huruf-huruf itu berakhir hamzah. Ada salah satu bahasa yang tidak mengakhirkannya dengan hamzah. Ada salah satu bahasa yang mengakhirkannya dengan hamzah di dalam penamaan huruf tersebut. Adapun yang lainnya yang bukan berakhir dan hamzah, saya belum dapati perbedaan. Jadi ya sot ya sot, nggak ada perbedaan di sana. Ya mim ya mim, jadi nggak ada yang bilang mum. Kemudian nun ya nun, nggak ada yang bilang min, begitu loh. Nah demikian. Nah dal ya dal. Ya, adapun kalau dalet, ya, itu bukan bahasa Arab, itu bahasa Ibrani. Ya dalet, ya, itu bahasa Ibrani, bukan bahasa Arab. Wallahu a'lam. Ya ada yang bilang dalet namanya, tapi itu bukan bahasa Arab. Iya bukan bahasa Arab ya. Tapi coba ditelah lagi ya. Yang saya tahu itu bukan bahasa Arab. Jadi kalau yang selain dari ba, ta, fa dan semisalnya itu enggak ada yang berbeda. Wallahu a'lam. Nah demikian. Ada pertanyaan lain? Baik, ya pertanyaan bagus Mas. Jadi yang dirafakan di sini adalah salima jam'i amir wa mudnib. Ya ini yang selamat dari jamaknya si Amir, maksudnya kalimat Amir dan kalimat Mudnib. Dzakara musannifu qismaini yu'rabani bil hurufi. Sebelumnya penulis telah menyebutkan maksudnya Imam Ibnu Malik ya, kata Syarih. Ini kita baca penjelasan Syarih. Musannif telah menyebutkan dua qism yang di'rab dengan huruf. Apa itu dua qism tersebut? Masih ingat antum? Iya. Isim musanna sama asma ustitah ya. Kalau di sini asma ustitah ya. Ya karena memang ada 6. Baik. Nah, jadi dzakara al-musannifu qismain yu'rabani bil hurufi. Ahaduhuma al-asma ustitah. Yang pertama adalah al-asma ustitah. Wa tsani al-musanna, dan yang kedua adalah isim musanna. Wa qad taqaddama al-kalamu alayhima. Dan pembahasan tentang hal ini itu sudah sungguh telah berlalu ataupun sudah diterangkan. ثم ذكر في هذا البيت القسم الثالث. Kemudian di bait yang ini beliau menyebutkan qism yang ketiga. Qism yang ketiga dari apa ini? Iya, yang di-i'rab dengan huruf ya. Yang di-i'rab dengan huruf. Apa itu qism yang ketiga yang di-i'rab juga dengan huruf? Yaitu adalah jam'ul mudzakkaris salim. Wa huwa jam'ul mudzakkaris salim wa ma humila alaihi. Ya, jamak mudzakkar salim dan yang dinyatakan sebagai ataupun dikategorikan ya ma wa ma humila alaihi, yang dibawakan ke jamak mudzakkar salim. Nah demikian. Ini perlu dilatih. Jamul mudzakkar salimah. Oh, ya untuk dibiasakan ya. Wa huwa jamul mudzakkar salimu. Ya, karena yang salim adalah jamaknya, bukan mudzakkarnya ya. Yang salim adalah jamaknya. Ini memang harus perlu dilatih, benar tadi kata Pak Yusuf ya. Iya. Ya, jadi maksudnya kita harus jeli menentukan man'utnya. Ya, mesti jeli menentukan man'utnya, jangan sampai yang bukan man'utnya kita nyatakan man'utnya. Dari mana kita mengetahui bahwa si fulan itu menyatakan man'ut padahal bukan man'utnya? Dari dia mengharakati. Ketika dia mengharakati jam'ul mudzakkaris salimi, berarti yang dia man'utin adalah mudzakkar, bukan jamaknya. Sementara secara bahasa Indonesianya saja kita bisa tahu bahwa yang selamat itu adalah jamaknya. Nah, kalau yang selamat jamaknya karena jamaknya itu bacaannya jam'u, berarti ya bacaannya salimu. Kan begitu. Mana ada salimku naatkan ke mudzakkar lah, tapi kan bacaanmu jam'ul mudzakkaris salimi. Kalau bacaanmu jam'ul mudzakkaris salimi, berarti man'utnya kau nyatakan adalah al-mudzakkar. Tapi kalau engkau membacanya jam'ul mudzakkaris salimu, barulah bisa kami menghukumi bahwa engkau menyatakan man'utnya adalah jam'u. Nah, begitu. Ya kadang-kadang sebenarnya secara bahasa Indonesianya ataupun secara pemahamannya dia pun juga tahu bahwa yang dinaatin adalah jamak. Tapi di dalam pembacaannya justru dia mengkasrohkannya, kan begitu. Kecuali jamaknya kasroh. Ya misalkan kedahuluan huruf jar min jam'il mudzakkaris salimi. Ya. Itu pun tetap kita harus tahu secara hakikatnya bahwa man'utnya adalah jamak bukan mudzakkar. Ya, cuma kebetulan aja kasrah semua di situ kan gitu. Iya. Ada demikian. Ra'aitu bal masjidil jamilah. Ah, baik. Ra'aitu bal masjidil jamilah. Iya. Nah, di sini kalau misalkan kita katakan ra'aitu bal masjidil jamilah, bukan jamilah, jamilah. Baik. Ra'aitu bal masjidil jamilah. Nah, jika kata kita katakan demikian, berarti yang indah adalah bab. Maksudnya yang bagus adalah bab. Tapi kalau kita katakan ra'aitu babal masjidil jamili, berarti yang bagus adalah masjid. Maka ini kan bisa berpengaruh terhadap pemahaman. Wallahu a'lam. Iya, bisa jadi beda hukum. Nah, demikian. Iya. Wa yarabuhu bil wawi raf'an wa bil ya'i nasban wa jarran. Dan i'rabnya, ya i'rab bagi jamak mudzakkar salim ini, wa ma humila alaihi ini, itu adalah dengan waw tatkala rafa dan dengan ya tatkala nasab dan jar. Ya, jadi cuma ada dua perubahan ya. Cuma ada dua perubahan seperti halnya isim musanna alif sama ya saja. Nah, jamak mudzakkar salim juga cuma ada dua perubahan, waw sama ya saja. Wa asyara biqaulihi amirin wa mudnibi ila ma yujamma'u hadzal jamak. Atau yujma'u hadzal jama'. Dan kita tahu ya, dan kita tahu bahwa ini adalah jamak mudzakkar salim, ya maksudnya jamak mudzakkar ya salim, itu tersirat dalam pernyataan muallif amir wa mudznib. Karena enggak mungkin ini jamak muannats salim. Ya. Jadi kita tahu ya ila ma yujma'u hadzal jama', ya ataupun ma yujma'u hadzal jama', itu tersirat dalam pernyataan muallif amir wa mudznib. Jadi atau kalau kita letterlakan wa asyara biqaulihi, dan musannif mengisyaratkan dengan pernyataannya amir wa mudznib kepada jamak ini. Itu apa? Kepada jamak mudzakkar salim. Ila ma yujma'u hadzal jamak. Wa huwa qisman. Dan jamak mudzakkar salim ini terbagi kepada dua, jamid wa sifah. Jamidun wasifatun. Jadi ada jamak mudzakkar salim jamid, ada jamak mudzakkar salim sifah. Fa yushtaratu fil jamid ay yakuna 'alaman li mudzakkarin 'aqilin khalian min ta'it ta'nifi wa min at-tarkibi. Dan untuk jamak mudzakkar salim yang jamid, ya yang dari qism jamid, itu disyaratkan, jadi ada syaratnya, ada apa namanya, ada ketentuannya, ayyakuna alaman, itu harus berupa alam. Jadi kalau yang terdiri dari jamid ini harus berupa alam, kalau bukan alam enggak bisa, harus berupa alam. Itu pun alam limudzakkarin, ya alam limudzakkarin, kalau alam muannas juga enggak bisa. Itu pun yang qalian min ta'nits, yang tidak diakhiri dengan tak marbutah. Kalau yang diakhiri dengan tak tanis, maka enggak bisa juga. Ya. Jadi seperti Hurairah umpama, atau Hamzah, ya, Hamzah, atau apalagi yang Usamah. Ya, ini enggak bisa. Kenapa? Tidak khali ataupun tidak kosong dari tau tanis. Wa minat tarkib, dan khali dari tarkib. Maksudnya di sini adalah, yang dimaksud dengan at-tarkib di sini ya adalah tarkib masji, bukan seluruh tarkib ya. Kalau tarkib idhafah enggak apa-apa. Ya. Sebentar ya, wa minat tarkib. Iya, kalau tarkib idhafah enggak ada masalah ya. Baik, demikian. Adapun yang tidak dibenarkan adalah at-tarkib masji. Yang dimaksudkan di sini adalah tarkib masji. Wallahu a'lam. Jadi khalian minta itanis wa minat tarkib, itulah yang bisa dijadikan jamak mudzakkar salim dari kelompok yang jamid. Jadi dari kelompok yang jamid ini disyaratkan sebuah alam, ya, dia itu dinyatakan sebagai alam bagi mudzakkar bukan bagi muannas, kemudian yang aqil bukan yang ghairu aqil, ya, aqil karena di sini li mudzakkarin aqilin, mudzakkar yang aqil bukan yang li ghairi aqil. Khalian minta itanis, tidak terdapat ta'utanis, wa minat tarkib, dan tidak terdapat tarkib. Maksudnya di sini at-tarkib adalah tarkib masji. Wallahu alam. Ya, sebenarnya Hah? Jamid. Jamid itu baku, iya. Iya, baku, jamid. Jamid maksudnya baku, lawan dari ya, mustaq. Iya. Nah, lawan dari mustaq gitu ya. Baik. Jadi dia enggak bisa diambil dari fi'il. Maksudnya jamid ini yang tidak ada fi'ilnya gitu. Bukan. Jamid bukan tidak ada fi'ilnya. Jamid itu dia tidak muncul dari yang selainnya. Bukan enggak ada fi'ilnya, bisa saja dia ada fi'ilnya. Contoh seperti isim masdar, ya kan gitu. Dorbun, ya dapat memunculkan doroba. Hanya saja dorbun ini dia tidak muncul dari lainnya, karena dia bakunya. Ya, dia bahan bakunya gitu. Dia jamidnya. Nah, kalau mauzun memang tidak ada fiilnya. Cuma maksudnya tidak ada ketentuan. Ya, kita nggak bisa menyatakan bahwa jamid itu nggak punya fiilnya. Bukan begitu. Jamid itu yang tidak muncul dari selainnya. Nah, kemudian jamid ini memang ada dua. Ada yang tidak ada fiilnya, ada justru yang ada fiilnya. Yang tidak ada fiilnya itu disebut dengan ismud dzat, yang tidak ada fiilnya disebut dengan dzat, yang ada fiilnya disebut dengan makna ataupun masdar. Wallahu a'lam. Ya, jadi jamid terbagi lagi kepada dua. Ya mungkin itu di mulakhos kayaknya ada ya. Coba antum lihat di mulakhos. Ya, pernah baca? Ya, baik, masyaallah. Hah? Oh, masyaallah. Ya, jadi silakan nanti cek ya. Kalau masalah ada di mulakhos pembahasan hal tersebut. Intinya jamid itu bukan enggak ada fiilnya. Yang tepat adalah jamid tidak muncul dari selainnya. Ya, tidak muncul dari selainnya. Ada yang dia hanya berdiri sendiri, ada justru dia punya konjugasi, tapi dia enggak muncul dari konjugasinya dia gitu loh. Justru dia yang memunculkan selainnya. Dia yang memunculkan selainnya. Itulah jamid. Bukan, dorbun itu justru jamid. Iyalah, karena dia enggak muncul dari selainnya. Sebab dia tidak muncul dari selainnya, dialah yang memunculkan selainnya. Dorbunlah yang memunculkan daribun, dorbunlah yang memunculkan daraba, dorbunlah yang memunculkan yadribu. Nah, begitu. Wallahu a'lam. Dia punya enggak di bagian kedua mulakhos? Neneng. Siapa? Penjelasan di bagian kedua mulakhos. Itu terjemahannya ada. Ada terjemahannya? Ada. Coba nanti dilihatnya, saya pun lupa juga pembahasan itu ada di mana. Baik. Ya, di Jami'ul Durus pun pasti ada saya rasa ya. Iya. Kemudian fayushtaratu fil jamidi kok ngulang lagi? Fa in lam yakun ya. Fa in lam yakun 'alaman lam yujamma bil wawi wan nun. Fa in lam yakun 'alaman lam yujamma bil wawi wan nun. Kalau dia bukan berupa alam, ya kalau dia bukan berupa alam, maka tidaklah dijamakkan dengan waw dan nun. Nun imbuhannya itu ya, yang imbuhan yang biasa kita kenal yang ada pada jamak mudzakkar salim dan isim musanna. Fala yuqal, maka tidak bisa kita katakan pada kata rajulin, ya pada kata rajulun, rajuluna. Enggak bisa. Ya, jadi fala yuqal fi rajulin rajuluna. Kenapa? Karena rajul bukan alam. Ya, karena rajul bukan alam. Ya, rajul ini bahasa Indonesianya laki-laki ya. Jadi laki-laki itu bukan alam. Kenapa? Karena disyaratkan harus alam. Kalau bukan alam, lam yujamma bil wawi wan nun. Ya. Au bil ya'i wan nun. Jadi enggak akan bisa kita jamakkan dengan wawu dan nun ataupun dengan ya dan nun. Fala yuqal fi rajulin rajuluna. Jadi janganlah pula kita mengatakan pada kalimat rajul rajuluna. Naam. Idza sughira jaza dzalika nahwu rujail wa rajul wa rujailuna. Benar, memang iya jika dia ditasghir boleh memang dijamak mudzakkar salimkan seperti rujailun. Ini merupakan tasghir dari rajulun. Nah, ini bisa dijamak mudzakkar salimkan dengan mengatakan rujailuna. Loh kok gitu? Li'annahu wasaf. Karena dia di situ jadi sifat, tidak lagi menjadi di situ statusnya berubah menjadi sifat begitu. Ya. Nah, demikian. Jadi ketika kita bilang rujailun, dia statusnya jadi sifat. Nah, begitu. Wa in kana alaman, ya. Karena ya sebentar, kira-kira ini kayak kita membilangkan laki-laki itu laki-laki yang kolot gitu ya. Rujailun laki-laki yang kolot. Kan gitu. Atau laki-laki pecundang kan gitu. Nah, jadi kan berarti kan ada sifatnya. Nah, oleh karena itu ketika kita tasghir rajulun menjadi rojailun, dia jadi sifat. Oleh sebab itulah orang Arab bisa memujakan apa menjamak mudzakkar salimkannya. Ataupun menjamakkan ke mudzakkar salim gitu ya. Gimana bahasanya? Wa in kana 'ala man li ghairi mudzakkarin lam yujamma' bihima. Dan jika ya, alam itu ya, dan jika wa in kana alaman, dan jika dia itu berupa alam tapi bukan untuk mudzak bukan untuk apa ya bukan untuk mudzakkar ya bukan untuk mudzakkar, maka tidak dapat dijamak dengan keduanya ya, maka tidak dapat dijamak dengan keduanya. Fala yuqal fi Zainab Zainabuna, walau Zainab adalah alam, tapi alamnya bukan untuk mudzakkar, maka tidak pula kita bisa mengatakan Zainabu dengan ucapan Zainabuna. Wa kadza in kana alaman li mudzakkarin ghairi aqilin. Dan begitu juga jika alamnya itu untuk mudzakkar tapi tidak berakal. Fala yuqal fi lahiq. Iya. Ghairi aqilin, tidak berakal. Li mudzakkarin ghairi aqilin. Apa lain cetakan? Wa kadza in kana alaman li mudzakkarin ghairi aqilin. Ana langsung aqilin. Enggak ada ghairnya. Punya anta? Oh sama ya Mas ya. Punya Bang Budi? Wa in kana alaman li mudzakkarin ghairi aqilin. Ada. Ya, berarti mungkin penyanta yang salah ya barangkali. Baik. Jadi wa kadza in kana alaman li mudzakkarin ghairi aqilin, dan begitu juga jika dia itu alam mudzakkar tapi tidak untuk yang berakal, fala yuqal, maka ini juga enggak bisa dinyatakan sebagai jamak mudzakkar salim. Sehingga kita tidak bisa mengatakan fi lahiq pada kata lahiq, yang lahiq ini merupakan nama bagi faras, kuda ya, dengan mengatakan lahiquna. Kenapa? Karena dia bukan akil, bukan yang berakal. Wa in kana fihi ta'u ta'nis fa kadzalika la yujamma bihima. Dan juga apabila dia itu alam mudzakkar tapi padanya terdapat ta'u ta'nis, maka juga tidak bisa dijamakkan dengannya. Tidak dapat dijamakkan kepada jamak mudzakkar salim dan ma humila alaihi. Fala yuqal fi tawha talhuna, enggak bisa. Jadi enggak bisa kita katakan pada kalimat talha dengan talhuna. Wa jaza dzalikal kufiyun. Namun ya, mazhab Kufah justru membolehkannya. Ajaza membolehkan. Ya. Jadi Kufah, ya orang-orang Kufah justru membolehkan hal tersebut. Ya ini talha dia bilang bisa talhuna. Hamzah dia bilang bisa hamzuna begitu. Tapi ada marbutah dua gitu. Hah? Iya, dibuang dulu tak marbutahnya tapi ya. Tak marbutahnya dibuang dulu. Jadi Usamah, Usamuna begitu. Iya, Muawuna begitu. Iya, Muawuna, nah demikian. Ya itulah apa namanya bagi Kufah ya. Jadi wajaza dzalikal kufiyun. Ya, Kufah membolehkan hal demikian. Jika memang ternyata di teman-teman kita itu ada tiga orang yang bernama Talha, maka kita bisa katakan Talhuna di Kufah. Ya, nah demikian. Wa kadzalika idza kana murakkaban. Dan begitu juga apabila dia itu alam mudzakkar tapi tarkib. Ya. Maksudnya tarkib masdi di sini ya. Maka enggak bisa. Fala yuqal fi sibawai sibawaihuna. Enggak bisa. Ya. Maka janganlah engkau katakan pada lafaz sibawai sibawaihuna. Jadi kalau misalkan teman kita ada tiga orang yang bernama sibawai, ya maka janganlah katakan sibawaihuna. Wa ajaza ba'dhum, tapi sebagian mereka yang ngebolehin ya dengan mengatakan sibawaihuna. Nah demikian. Wa yushtaratu fi sifati an takuna. Oh ya, kalau misalkan antum pengen jawaban terkait kalau gitu bagaimana menjamakkan si bawai itu, jawabannya ada di catatan kaki ya, kalau di buku kami ya ada di catatan kaki. Jadi kalau ingin menjamakkan jamak si bawai itu dawu si bawai. Ya. Dhawu sibawai. Nah demikian. Wallahu a'lam. Iya, dhawu sibawai. Ha? Dhawu sibawai. Oh, itu kan karena ada ala. Oh iya. Iya, ala dhawi sibawaihi. Nah, demikian. Wallahu a'lam. Itu juga jika kita ingin menjamakkan lafaz sibawai. Kemudian untuk yang lainnya juga ada di catatan kaki itu ya. Wa yushtaratu fi sifati an takuna sifatan li mudzakkarin 'aqilin. Wa yushtaratu fi sifati an takuna sifatan li mudzakkarin 'aqilin khaliyatan min ta'i tanisi laysat min babi af'ala af'ala fa'la wala min babi fa'lan fa'lanu fa'la. Dan disyaratkan, ya, jadi ini kita masuk ke pembahasan kisem jamak mudzakkar salih yang kedua. Jadi kan tadi yang jamid, nah ini yang sifat. Nah, kalau yang jamid tadi disyaratkan harus alam, ya, yang jamid itu disyaratkan harus alam, kemudian harus akil, kemudian harus kosong dari ta'ut ta'nis dan kosong dari tarkib, kan ya. Jadi tidak terdapat padanya ta'ut ta'nis dan dia bukan terdiri dari tarkib masjid. Adapun kalau yang sifat, ya jamak mudzakkar salim dari yang sifat, maka juga punya syarat. Wa yustaratu fis sifat, dan disyaratkan pada jamak mudzakkar salim dari jenis sifat, an takuna sifatan. Dia harus berupa sifat. Ya iya namanya. An takuna sifatan. Dia harus berupa sifat. Ya, jadi jamak apa yang kalimah yang ingin kita jadikan jamak mudzakkar salim tersebut harus berupa sifat. Li mudzakkarin, bagi mudzakkar. Jadi mungkin sebenarnya di sini beliau ingin menerangkan tentang fokusnya kepada li mudzakkarin ini ya. Jadi antakuna sifatan li mudzakkarin, jangan pula sifat bagi muannas, kan gitu maksudnya. Jadi makanya di sini disebutkan antakuna sifatan li mudzakkarin. Ya, jadi untuk yang sifat disyaratkan dia itu sifatnya untuk mudzakkar. Ya, antakuna sifatan li mudzakkarin aqilin, lagi berakal. Khaliatan minta ittanisi dan tidak terdapat ta'ut ta'nis. Jadi sifatnya tersebut tidak terdapat ta'ut ta'nis. Laisat min babi af'ala fa'la, dan juga bukan dari bab, ya maksudnya sifatnya itu bukan dari bab af'ala fa'la af'alu fa'la, dan juga bukan dari bab fa'la nufa'la. Nah dari bab ini gak bisa. Wala mimma yastawi fihi al-mudzakkar wal muannas, dan juga sifat tersebut ya, dan juga sifat tersebut bukan ataupun tidak termasuk yang mudzakkar dan muannasnya sama. Mimma yastawi fihi al-mudzakkar wal muannas, yastawi sama. Iya itu juga gitu loh, nanti akan diterangkan apa yang dimaksud dengan definisi ataupun syarat-syarat yang terdapat pada sifat. Ya, beliau akan menerangkan masing-masing setiap penjelasan yang ada di dalam syarat-syarat jamak mudzakkar salim yang berupa sifat. Ya, intinya tadi syarat-syaratnya antakuna sifatan li mudzakkarin aqilin khaliatan min ta'i tanis laisat min bab af'ala fa'la laisat min bab fa'la nufa'la laisat mimma yastawi fihi al-mudzakkar wal muannas. Nah, kita terangkan fa kharaja bi qaulina sifatan li mudzakkarin, maka pernyataan kita sifatan li mudzakkarin, maksudnya pernyataan syarih di sini ya, maka pernyataan kita sifatan li mudzakkarin itu tidak termasuk maka na sifatan li muannasin, tidak termasuk jika dia itu sifat bagi muannas. Fala yuqal fi haid haiduna. Kenapa? Karena ini sifat muannas. Mereka. Iya. Haid. Kalau laki-laki itu haid. Iya, enggak bisa. Kenapa? Karena ini sifat muannas. Kalau yaqul fi haid haiduna. Iya, walau enggak ada ta'mar butuhnya. Nah, makanya tadi kan ada dua. Antakuna sifatan li mudzakkarin atin khaliatan min at-ta'i tanis. Kenapa? Ada sifat muannas yang dia itu justru tidak ada ta'ut tanisnya. Jadi memang dua-dua harus diterangin gitu. Jadi ketika kita katakan sifatan li mudzakkarin pada syarat-syarat jamak mudzakkar salim yang dari sifat itu tidak termasuk ataupun mengeluarkan sifat li muannas. Jadi sifat li muannas itu tidak bisa dijamak mudzakkar salimkan. Oleh karena itu haid jangan katakan haiduna. Lalu harus katakan apa ada di catatan kaki. Wa kharaja biqaulina aqil. Ya, wa kharaja biqaulina aqil. Dan ketika kita katakan aqil di dalam syarat-syarat jamak mudzakkar salim yang berupa sifat ini, itu tidak termasuk makana sifatan li mudzakkarin ghairi aqilin. Apabila dia itu sifat untuk mudzakkar yang bukan aqil. Fala yuqal fi sabiq sifat faras. Sabiquna. Maka jangan katakan pada lafaz sabiq di mana dia menjadi sifatnya si kuda, ya. Kudanya laju, ya, duluan kan sabiq. Wa sabiquna. Enggak bisa. Kenapa? Karena ini sifat untuk ghairu aqil. Tapi kalau dia sabiqnya sifat untuk Muhammad atau untuk manusia, ya bisa. Karena manusia aqil. Tapi jika dia itu sifat untuk ghairu aqil, maka jangan katakan sabiquna. Atau misalkan jamil. Tapi yang kita jamilkan adalah masjid atau rumah. Maka jangan pula katakan al-buyutu jamiluna. Ya, kan begitu. Tapi kalau orang baru bisa. Iya, orang gila punya nama. Namanya mau dijamak mudzakkar salimkan alam ya. Maka dia alam. Nah demikian. Iya, misalkan namanya sama-sama Muhammad, orang gila ini. Ya Muhammaduna karena dia alam. Ya kan? Nah, terus dia bukan bukan ghairu aqil ya, tapi izalatul aqil ya. Iya, bukan apa namanya? Bukan ghairu aqil, hanya saja dia izalatul aqil ya. Iya, hilang akalnya gitu. Bukan dia enggak berakal, hanya saja hilang akalnya gitu. Nah, demikian. Hah? Iya, kalau itu boleh karena dia masuk kategori aqil. Cuma akalnya lagi hilang aja gitu, lagi iya, lagi izalah. Bukan li ghairi aqil ya. Kalau yang tidak berakal itu seperti ayam, itu memang tidak berakal. Bukan berat, kalau bukan izalatul aqil, yang artinya ayam kadang-kadang bisa berakal, enggak ya. Jadi itu dia. Nah, demikian. Kemudian wa kharaja biqaulina khaliatan min ta'nis, dan perkataan kita khaliatan min ta'nis, ya khaliatan min ta'nis, itu tidak termasuk maka nasifatan limudzakkarin aqil. Ya, maka nasifatan limudzakkarin aqil walakin fihi ta'nis. Kenapa kita harus bilang khaliatan min ta'nis? Enggak yang tidak terdapat ta'nis. Karena di sana masih ada sifat mudzakkar aqil, akan tetapi padanya terdapat tautanis. Gitu. Akan tetapi padanya terdapat tautanis. Oleh karena itulah kita beri catatan dengan mengatakan khaliatan minta itanis. Karena yang jika dia itu terdapat tautanis, padahal dia sifat untuk mudzakkar aqil, dia sifat untuk mudzakkar aqil, walakin fihi tautanis, maka ini tidak bisa dijadikan jamak mudzakkar salim. Contohnya apa? Allamah. Khalifah. Hah? Kalau khalifah itu bukan sifat. Iya, itu bukan sifat ya. Khalifah bukan sifat. Nah, seperti allamah ini baru sifat. Ya, ini termasuk isim si, isim sifat. Misalkan Budi al-Allamah kan gitu ya. Ya, Budi al-Allamah. Demikian. Allamah Budi. Alayuk. Alama. Jadi alayuk alfihi, maka tidak bisa kita katakan pada alama alamuna. Enggak bisa ya. Wa kharaja biqaulina, jadi oleh karena itulah tadi ada catatan ataupun ada syarat khaliatan min taitanis. Kemudian selanjutnya wa kharaja biqaulina laisat min babi af'alu fa'la'u. Ya, min babi af'alu fa'la'u makana kadzalika, dan tidak termasuk ya ketika kita katakan laisat min babi af'alu fa'la'u ya, adalah yang dari bab tersebut ya, makana kadzalika, jadi tidak termasuk yang dari bab tersebut karena kita katakan laisat min babi af'alu fa'la'u, jadi kalau dia dari bab tersebut itu tidak bisa dijadikan jamak mudzakkar salim. Contohnya ahmaru, merah, yang merah. Dan fa inna mu'annathahu hamra. Ya. Kemudian mu'annasnya adalah hamra. Jadi berarti af'alu fa'la'u. Af'alu fa'la'u. Af'alu mudhakarnya fa'la'u mu'annasnya. Contohnya ahmaru hamra'u. Ya, fa innahu mu'annathahu hamra'u. Fala yuqaru fihi ahmaruna. Enggak bisa. Kenapa? Ini dari bab af'alu fa'la'u. Karena ini dari bab af'alu fa'la'u. Jadi enggak bisa kita katakan ahmaruna. Ini syaratnya. Wa kadzalika ma kana min bab fa'lanu fa'la. Begitu juga yang muncul dari bab fa'lanu fa'la. Maksudnya fa'lanu mudzakarnya fa'la muannatsnya. Contoh sakran yang mabuk. Wa sakra ini muannatsnya. Ya ini muannatsnya. Fala yuqal sakranuna. Jadi enggak bisa kita jamak mudzakkar salimkan. Wa kadzalika idza stawa fil wasfil mudzakkar wal muannatsi. Dan begitu juga apabila sifat tersebut sama mudzakkar dan muannatsnya. Ini juga enggak bisa dijadikan jamak mudzakkar salim. Contoh saburun wa jarihun. Fa innahu yuqal rajulun saburun. Karena kalimat sabur ini kita akan dengar rajulun saburun. Ya, kita akan dengar di sana rajulun saburun dan kita juga akan dengar di sana imra'atun saburun. Sama. Sabar. Iya, saburun, sabar. Jadi laki-laki kita bilang rajulun saburun, laki-laki yang sabar. Perempuan pun nanti kita bilang begitu juga, imra'atun saburun. Nah, berarti kan mudzakkar dan muannasnya itu sifatnya sama. Nah, berarti saburun ini enggak bisa dijadikan jamak mudzakkar salim. Tapi kalau sabirun baru bisa. Nah, demikian. Iya. Bukan hanya sabir ya, tapi ada juga di sana nanti saburun. Nah, jadi yang ini enggak bisa dijadikan jamak mudzakkar salim. Bukan amiyah ya. Kalau antum mau membuktikan amiyah atau tidaknya, periksa kamus, periksa mu'jam. Apakah kalimat tersebut ada atau tidak ada? Kemudian setelah kita lihat di mu'jam kalimat itu ada, itu pun enggak serta-merta langsung bisa kita nyatakan bahwa kalimat itu fasih atau fusha. Kita lihat dulu, kita gunakan untuk apa? Jika kita gunakan untuk makna yang tidak terdapat ataupun tidak tercantum di dalam mu'jam, maka juga masuk kategori amiyah. Walaupun kalimat itu ada dalam bahasa Arab, tapi maknanya, makna penggunaannya tidak didapati di dalam mu'jam, maka ini juga masuk kategori amiyah. Walau ada. Walau ada. Contoh, misalnya apa ya? Apa misalnya? Iya. Tapi cukup banyak ya, cukup banyak di mana kalimat itu ada di dalam bahasa Arab, tapi penggunaannya tidak seperti yang dimaukan oleh orang-orang Arab yang asli. Wallahu a'lam. Hanya saja itu digunakan oleh orang-orang Arab belakangan. Kalimat itu memang ada, ya, terakui di dalam mu'jam bahwa lafaz itu ada. Hanya saja maknanya berganti, berubah gitu ya, maknanya digunakan untuk yang lain. Nah, demikian. Fala yuqal fi jam'il mudzakkaris salim saburuna wala jarihuna. Nah, demikian. Wa asyara al-musannif rahimahullah ila al-jamidil jami'i lisyurutil lati sabaqa dzikruha biqaulihi amir. Fa innahu alamun limudzakkarin aqilin kharin min ta'i at-tanis wa min at-tarkib fayuqal fihi amiruna wa ashara ila dan penjelasan kita ini ya, penjelasan kita ini yakni terkait masalah syarat-syarat pada jamak yang jamid ya, syarat-syarat pada jamak yang dari jenis jamid itu tersirat dalam pernyataan musannif rahimahullah ya tersirat dalam pernyataan musannif rahimahullah yaitu amir ya, kalimat amir ya. Jadi penjelasan yang sudah kita jelaskan tadi terkait masalah syarat-syarat jamak yang berupa jamid ya, syarat-syarat jamak yang berupa jamid itu tersirat dalam pernyataan musannif yang perkataan beliau amir ya, yang perkataannya adalah amir Kenapa? Karena amir ini fa innahu alamun limudzakkarin akirin khalin min ta'it ta'nisi wa min at-tarkibi. Nah, itulah kenapa muncul syarah seperti ini. Ya. Nah, demikian. Jadi maksudnya di sini syarih ingin mengatakan bahwa aku menjelaskan begini ini ada dasarnya. Ya, dasarnya adalah pernyataan imam sendiri, yaitu ketika imam mengatakan amir. Ya, ketika imam memberikan contoh jamak mudzakkar salim dengan menyatakan amir, berarti syaratnya apa? Harus alam mudzakkar, alam di mudzakkar, akil khal minta ittanis wa minta tarkib. Nah, demikian. Boleh alam mudzakkar. Hah? Ya, memang iya. Justru ini menjadi dalil, ya. Lafaz amir yang dicontohkan di dalam apa yang diutarakan di dalam baitnya Imam Ibnu Malik ini menjadi dalil atas syarat-syarat yang dinyatakan oleh syarih, sebagaimana pernyataan syarih. Wa asyara al-musannif ila al-jamidil jami'i lis-syuruti allati sabaqa dzikruha biqaulihi amir. Jadi dengan adanya pernyataan musannif amir, ya, ini mengiratkan terhadap apa yang telah kita jelaskan terkait syarat-syarat jamak mudzakkar salim yang dari jamid. Nah, begitu. Seperti yang sudah kita jelaskan tadi. Fayuqalu fihi amiruna. Ya. Maka amir ini bisa dinyatakan amiruna. Wa asyara ila sifatil madhkurati awalan biqaulihi wa mudhnibi. Fa innahu sifatun limudzakkarin aqilin khaliyatan min ta'i ta'nisi wa laysat min babi af'ala fa'ala wala min babi fa'lanu fa'ala wala mimma yastawi fihi almudzakkar wal muannats fayuqal fihi mudznibuna. Dan terkait penjelasan tentang syarat-syarat, ya, syarat-syarat jamak mudzakkar salim dari berupa sifat yang kita uraikan tadi itu tersirat dalam pernyataan musannif dalam perkataannya mudznib, ya. Pada contoh yang dia berikan yang kedua yaitu mudznib. Karena mudznib, ya, karena mudznib adalah sifat untuk mudzakkar lagi akil lagi kosong dari ta'ut ta'nis, lagi bukan dari bab af'ala af'alu fa'la, lagi bukan dari bab fa'la fa'la, lagi bukan dari jama' yang mudzakkar dan mu'annasnya sama. Karena mudznib, kalau mu'annas itu mudznibah. Itulah syarat-syarat yang ditemukan oleh syarih terhadap baitnya musannif. Ya, demikian. Wallahu a'lam bishawab, wa billahi taufiq wal hidayah, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.